Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmiduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kami lupakan metode kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masuk ke bab yang ke-30 dari kitab Shalah. Dan pada bab ke-30 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab-bab qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadikanlah dari sebagian maqam Ibrahim tempat salat untuk kalian. Dan tadi di hadis yang pertama dalam bab ini, bahwasanya disunnahkan bagi seorang yang selesai tawaf di Ka'bah untuk salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jadi sudah kita tadi bahwasanya sebelum turun ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la ittakhadta min maqam Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, seandainya engkau jadikan maqam Ibrahim tempat salat, salat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian turun ayat tersebut. Dan perintah wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla ala sabil al-istihbab, yaitu mustahab, sunnah. Dan seandainya seorang kesulitan mendapatkan tempat di belakang maqam Ibrahim dikarenakan izdiham, maka diperbolehkan baginya salat dimanapun dari Masjidil Haram. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Humaydi, qala haddathana Sufyan, qala haddathana Amr ibn Dinar, qala sa'alna ibn Umar an rajulin tawafa bil baitil umrah wa lam yatub bayna safa wal marwa ayati imra'atah, faqala radiyallahu ta'ala an qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa tawafa bil bait sab'a wa shalla khalf al-maqami rak'atayn wa tawafa bayna safa wal marwa wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa sallu jabir bin abdillah fa qala la yaqrabannaha hatta yatufa bayna safa wal marwa. Dari Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala beliau berkata, kami bertanya kepada Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma tentang hukum seseorang yang melaksanakan umrah ketika dia selesai dari tawaf di Ka'bah, hanya saja dia belum sa'i baina Safa dan Marwah, apakah diperbolehkan baginya mendatangi istrinya? Nah, sudah kita ketahui bahasanya ityanu al-mar'ah, mendatangi istri merupakan salah satu pembatal dari pembatal ibadah haji dan umrah. Maka Abdullah ketika ditanya tentang perkara tersebut, beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke dalam umrahnya, begitu pula dalam hajatul wada'nya. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Tawaf 7 kali, setelah itu beliau salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian beliau tawaf antara Safa dan Marwah. Dalam umrah-umrah beliau, beliau setelah itu baru tahallul. Adapun dalam ibadah hajinya, seperti kita tahu, beliau hajinya dengan haji qiran, tidak bertahallul setelah sa'i baina Safa dan Marwah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, waqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Mana kata beliau, bahwasanya kalau engkau umrah kemudian selesai tawaf di Ka'bah, maka jangan engkau melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum ihram sampai engkau selesai dari sa'yumu baina Safa dan Marwah, baru tahallul. Adapun sebelumnya, maka Nabi tidak mencontohkan hal tersebut. Dan pada Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum, ambil oleh kalian dariku manasik kalian. Jadi Nabi tahallulnya itu setelah sa'i baina Safa dan Marwah, dan beliau tidak melakukan tahallul setelah tawaf, sebelum sa'i baina Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu Amr bin Dinar dan kawan-kawannya bertanya kepada sahabat yang lainnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Faqal, maka Jabir bin Abdullah ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab dengan jawaban yang lebih jelas. Beliau mengatakan, la yaqrabannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Tidak boleh baginya, itu bagi yang umrah setelah selesai tawaf di Ka'bah dan belum melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, tidak diperbolehkan baginya untuk mendatangi istrinya, hatta yatufa baina Safa wal Marwah, sampai dia selesai dari sa'i baina Safa dan Marwah. Ini hadis atau nama hadis Abdul Ibn Umar dan asal Abdul Ibn Umar dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Dan dari fatwa Abdul Ibn Umar serta Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, kita bisa mengetahui bahwasanya jawaban mereka itu sama. Hanya saja cara menjawabnya itu berbeda. Inti jawabannya tidak diperbolehkan. Hasan Abdul Umar mengatakan, Rasulullah beliau manasiknya begini dan begini, dan tidak sesuai dengan apa yang kau lakukan atau apa yang kau tanyakan. Tidak diperbolehkan kita menyisihi tuntunan Nabi SAW. Dan kalau Jabir bin Abdullah, langsung beliau tegaskan, tidak diperbolehkan sampai dia selesai dari sa'i baina Safa dan Marwah. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimallahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Saif yani bin Sulaiman qala sami'tu Mujahidan qala utiya Ibn Umar fa qila lahu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah fa qala Ibn Umar fa aqbaltu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kharaj wajidu Bilalan qa'iman bainal babain. فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين ساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. Dari Mujahid bin Jabal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tatkala di Mekah, Abdul Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, pada saat fatwa Mekah, diberitahukan kepada beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Maka Ibn Umar ketika mendengar Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau bersegera menuju Ka'bah. Faqbal itu kepada beliau. Dan ketika beliau datang ke Ka'bah, beliau dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar, sudah selesai dari hajatnya dalam Ka'bah. Dan pada saat itu aku mendapatkan Bilal radhiyallahu taala an qa'iman bainal babain. Beliau sedang berdiri di antara dua palang pintu Ka'bah. Al Salatin. Taib. Fasa'atu Bilal. Maka tabligh Muhammad aku bertanya kepada Bilal. Assalamualaikum Nabi sallallahu alaihi Ka'bah. Apakah tadi tatkala Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau salat di dalamnya? Maka Bilal menjawab, "Na'am." Iya. Raka'atain baina sariyatain allatin ala yasarihi idza dakhal. Iya. Nabi sallallahu alaihi salat dua rakaat. Tempatnya katanya di antara dua tiang yang jika engkau masuk ke dalam Ka'bah, kedua tersebut berada di sebelah kirimu. Kemudian setelah itu Nabi keluar, fasholla fi wajhil Ka'bah rakaatain. Beliau salat di depan Ka'bah dua rakaat. Dari sini menunjukkan bahwasanya Bilal radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada Ibnu Umar, Nabi SAW tatkala masuk ke dalam Ka'bah, beliau salat di dalamnya. Menunjukkan diperbolehkan salat dalam Ka'bah. Dan salat yang didalami Nabi SAW adalah salat sunnah, bukan salat fardu. Kemudian di hadis lahnya ada nukilan yang berbeda. Qala haddatsana Ishaq bin Nasr, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarani Ibnu Jurayj an Atha, qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bait da'a fi nawahi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja min, falamma kharaja raka rakatain fi qubul Ka'bah faqala hadhihi al-qibla. Dari apa beliau berkata, aku mendengar Rabi' bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah di Fathu Makkah, beliau berdoa di penjuru-penjuru Ka'bah, di dalam Ka'bah, di semua penjuru Ka'bah, dan beliau tidak salat, tidak salat dalam Ka'bah, hatta kharaja min, sampai beliau keluar, beliau tidak salat dalam Ka'bah. Ini nukilan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah. Akan tetapi kaidah yang telah kita ketahui bersama, al-mukhbit muqaddam 'ala an-nafi. Alladhi ya'lam hujjah 'ala man la ya'lam. Yang menetapkan itu dahulu daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan lahu ziyadul ilm. Dia memiliki tambahan ilmu dari yang menafikannya. Dan juga Allah dia alam yang mengetahui tentang hujjah ala man la ya'lam. Sehingga para ulama nukil ibadah Bilal, nukil Bilal radhiyallahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam Ka'bah, beliau salat dua rakaat di Ka'bah, dan Ibn Abbas tidak melihatnya, sehingga beliau menafikan hal tersebut. Yang dilihat Ibn Abbas adalah nukilan terakhir Bilal, bahwa Nabi ketika keluar dari Ka'bah, beliau salat dua rakaat di depan Ka'bah. Kemudian ada tambahan dari hadis Ibn Abbas, Nabi setelah selesai salat atau ketika salat di depan Ka'bah, beliau berkata, hadihi al-qiblah. Qiblah. Jadi Ka'bah ini adalah qiblat. Qiblat untuk kaum muslimin ketika mereka salat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau masuk ke Ka'bah di hari Fathu Makkah. Tapi kita cukupkan subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.